basahi pipi, duhai kekasih. Aku persembahkan sebuah harapan, ku kembalikan sesuatu yang hilang. Sepi dan sepi, duhai kekasih. Tinggalkan duri yang terlewati, lupakan kisah yang kau takkan terkotori. Tulusnya cintamu agung dan suci, mulianya sikapmu patut ku hargai. Semoga bahagia cinta tetap abadi. Semoga bahagia cinta tetap abadi. Ini takkan terkotori, tulus cinta ini agung dan suci, mulianya sikapmu patut ku hargai. Semoga bahagia.